الحمد لله حمدا كثيرا طيبا من فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi was-sunnah. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita memasuki permasalahan yang ketiga dari hukum-hukum seputar permasalahan riba. Berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah anwa'ur riba. Permasalahan yang ketiga, jenis-jenis riba. Setelah kita menjelaskan sebelumnya tentang hukum riba, bahwa riba termasuk di antara dosa besar yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan praktek-praktek ribawiyah. Maka berikut ini beliau akan menerangkan tentang jenis-jenis riba atau macam-macam praktek riba yang disebutkan di dalam Al-Islam, bahwa hal tersebut merupakan hal yang termasuk bagian dari riba yang haramkan. Awalan, yang pertama riba al-fadl. Yang pertama adalah riba al-fadl. Kata beliau, yang dimaksud riba al-fadl huwa ziyadatu fi ahdi al-badalaini ar-ribawiyaini al-muttafiqaini jinsan. Yang dimaksud riba al-fadl adalah penambahan pada salah satu dari dua barang yang saling tukar menukar. Yang dua barang ini termasuk ar-ribawiyain, termasuk barang-barang yang terdapat padanya riba. Al-muttafiqaini jinsan. Al-muttafiqaini jinsan, yang kedua-duanya sama jenisnya, memiliki jenis yang sama. Maka ini yang dimaksud riba al-fadl. Al-fadl itu maknanya ziyadah al-fadl. Maka dia kaitannya dengan adanya penambahan pada saat terjadinya tukar menukar barang ribawi, yakni barang yang terdapat padanya unsur riba apabila seorang tidak memperhatikan ketentuan syariat padanya dari jenis yang sama. Misalnya emas ditukar dengan emas, memiliki persamaan jenis yaitu emas, meskipun beda kualitas. Kurma ditukar dengan kurma, sama jenisnya yaitu jenis kurma, meskipun berbeda kualitasnya. Pada saat terjadi penukaran antara emas dengan emas atau kurma dengan kurma, misalnya ada penambahan 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas. Karena mungkin yang 2 gram ini misalnya emas yang kualitasnya lebih bagus, emas Dubai ditukar dengan 2 gram emas Indonesia misalnya. Maka ini riba, tidak diperbolehkan. Misaluhu, permisalannya, ayyashtari syakhsun min akhara alfa sa'in min al-qumhi. Seseorang membeli dari orang lain 1000 sa'. 1000 sa' dari jenis gandum. Bi 1200 sa'in min al-qumhi, yang ditukar dengan 1200 sa' dari jenis yang sama, yaitu qumh, dari gandum pula. Jadi 1000 sa' ditukar dengan 1200 sa'. Ada kelebihan 200 sa'. Mungkin berbeda kualitas. Wa yataqabadhu al-muta'aqidan al-'iwadain fi majlis al-'aqdi. Dua orang yang saling menunaikan atau yang saling menjalankan akad tersebut membayar kontan. Masing-masing menerima barang di majelis tersebut. Si A menerima barang dari si B 1000 sa'. Si B menerima langsung barang dari si A 1200 sa'. Sama-sama menerima di majelis aqd. Fa hadhihi ziyada, maka ini penambahan. Wa hiya 100 sa'in min al-qumhi la muqabila laha. Yaitu 200 sa' dari gandum tersebut tidak ada penggantinya, tidak ada muqabilnya. Wa innama hiya fadlun, namun itu adalah kelebihan, itu adalah kelebihannya. Maka ini yang dimaksud riba al-fadl, riba adanya penambahan pada saat terjadinya tukar menukar, ketika terjadi jual beli. Hukmuhu, adapun hukumnya, harramat syari'atu al-islamiyyatu riba al-fadl fi sittati asya'. Syariat Islam telah mengharamkan riba al-fadl pada 6 jenis barang. Adz-dzahab, emas, wal fiddah, perak, wal bur, ya, gandum, wasyair, terigu, watamar, kurma, wal milh, dan garam. Jadi ini 6 jenis dari barang-barang yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang terdapat padanya riba apabila terjadi tukar menukar dari jenis yang sama namun berbeda timbangan, berbeda timbangannya. Fa idza bi'a wahidun min hadhihi al-asya' as-sittati bi jinsihi, apabila dijual salah satu dari 6 jenis ini dari jenis yang sama, yaitu emas dengan emas, pertukaran perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, kurma, dan garam ditukar dengan garam. Maka apabila dijual salah satu dari 6 jenis ini dengan jenis yang sama, harumati ziyadatu wa tafadul bainahuma, maka diharamkan adanya penambahan dan adanya perselisihan timbangannya atau penakarannya di antara keduanya. Jadi harus sama timbangan, harus sama penakarannya. Tidak diperbolehkan ada yang lebih. Ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Apabila terdapat kelebihan maka itulah riba. Li hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasy'iru bis sya'ir wat tamru bit tamr wal milhu bil milhi." emas dengan emas. Dan ini hati-hati, kadang-kadang seseorang memiliki emas yang lebih tua atau mungkin yang ada kerusakannya, lalu kemudian dia datang ke penjual emas langsung tukar menukar, ingin ditukar dengan emas yang masih bagus, emasnya 2 gram ditukar dengan emas yang masih bagus 1,5 gram misalnya. Maka ini riba. Terkadang seorang dia tidak merasa, disebabkan karena kejahilannya dia terjatuh ke dalam perbuatan riba, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Penjual emasnya juga jahil, tidak mengerti tentang hukum tersebut. Mithlan bimithlin, yadan biyadin. Mithlan bimithlin, harus sama timbangannya, sama penakarannya. Yadan biyadin, harus diserahkan secara kontan. Yani taqabud. Ini mendapatkan barang, menerima barang di majlis akad. Yang satunya juga menerima barang di majlis akad. Tidak boleh tertunda. Faman zada wa istazada faqad arba. Barang siapa yang menambah atau meminta penambahan, maka sungguh dia telah berbuat riba. Al-akhidhu wal-mu'ti sawa. Baik yang mengambil dan yang memberi, hukumnya sama. Terjatuh ke dalam perbuatan riba. Dalam hadis muttafaqun alaih, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahab illa mithlan bimin, wa la tashuffu ba'daha 'ala ba'din, wa la tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mithlan bimithlin, wa la tashuffu ba'daha 'ala ba'din, wa la tabi'u minha ghaiban binajizin." Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali mithlan bimithlin, harus sama, sama timbangannya. Wala tashuffu ba'daha 'ala ba'din, jangan engkau melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Jangan memberi tambahan, dan jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali sama timbangannya. Dan jangan kalian melebihkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binajisin, dan jangan kalian menjual sesuatu yang diserahkan tidak secara kontan dengan penyerahan kontan. Si A memberikan secara kontan, yang ini tidak. Misalnya si A mengatakan, saya menjual emas ini kepadamu 2 gram dengan catatan nanti kamu yang menyerahkan barang kamu juga emas kepada saya, kepada si A 2 gram. Tapi besok si A memberikan secara kontan, sementara si B menyerahkan barangnya besok. Ini tidak diperbolehkan. Harus dalam kondisi najis binajis. Harus dua-duanya barangnya hadir, lalu kemudian mereka berjual beli. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabi'u dinar bid-dinarain wa la dirham bid-dirhamain." Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar. Dan jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham. Dan termasuk dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, rupiah. Karena illat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut riba pada emas dan perak, illahnya adalah astamaniyah, memiliki nilai tukar menukar. Dan masing-masing negara sekarang memiliki alat tukar menukar kan, emas dan perak, tapi mata uang mereka. Maka demikian pula di negeri kita, yaitu rupiah. Tidak diperbolehkan tukar menukar rupiah, tukar menukar rupiah dengan berbeda nilai. 10.000 harus ditukar dengan 10.000, 100.000 ditukar dengan 100.000, yang ini menyerahkan 100 ribu uang lembar, uang satu lembar 100 ribu ditukar dengan dua lembar 50 ribu, tapi nilainya sama, tidak mengapa, dengan syarat harus dilakukan secara kontan. Ya, adapun seseorang memberi 10 ribu ditukar dengan 9 ribu uang receh, dan ini kadang terjadi ya di sebagian tempat, ketika supir angkot yang dia sangat membutuhkan uang receh, maka dia mencari uang receh tersebut. Ada yang menjual uang receh, ya, dia menjualnya 900 dibayar 1000, 900 dibayar 1000, jadi 1000, supir angkotnya menyerahkan 1000, kembali dia diberi 900. Nah, maka ini riba, dan ini tidak diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan. Demikian pula antara satu mata uang yang satu jenis, dolar ditukar dengan dolar, ringgit ditukar ringgit, dolar Singapura ditukar dengan dolar Singapura, apabila berbeda nilainya maka itu riba. Apabila salah satunya tidak menyerahkan di majelis akad, maka itu riba. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, riba jenis pertama yang diharamkan dalam syariat Islam, dan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sangat banyak sekali. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.